Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الهدى هدى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyiral hadirin kaum muslimin. Hafizakumullah. Rasakan maos penjelasan ayat ingkang dipun sebutin Imam Nawawi rahimahullah. Ing dalam pembahasan bab mayakulu idza raqibad dabah lis safari. Napa ingkang ucapaken dening tiang nalikane nunggang kenaan tujuan safar. Sampun kita sebutaken ayat ananging dering rampung penjelasanipun ayat 100 ayat pinten kali welas sekawan welas kali welas sekawan welas pengendikanipun Allah azza wa jalla wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqu subhan sakhara ladza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kata singang samun kita sebutaken ing dalam ayat menika Allah azza wa jalla nyebutaken pilih Allah ingkang dadosaken prau lan al-an'am kewan-kewan ternak ingkang dipun tumpaki ma tarkabu apa sing kowe kabeh pada nunggak litastawu ala dhuhurihim supaya kowe kabeh jejeg mapan nang geger-gegere kendaraan. Summa tadzakkaru nikmatakum. Terus kowe kabeh pada emut kelingan maring nikmate pangeran. Summa tadzkuru nikmata rabbikum. Terus kowe kabeh pada emut pada eling maring nikmate pangeran. Summa qala tabaraka wa ta'ala summa tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alaih wa takulu. Nalikane kowe kabeh wis pada mapan nang dhuwuring kendaraan, kowe kabeh pada ndonga, kowe kabeh pada ngucapaken subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nggih, kita badhe ningali masyaallah hadirin hafizakumullah. Makna subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nggih, niki sing dijenengi doa numpak kendaraan. Nggih, mangke teng alladzi sakhara lana hadza, mangke wonten tambahan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar. Nggih, mangke dipun sebutaken ing dalam riwayat-riwayat hadis. Kita tinggal lirin makna subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhara lana hadza, maha suci zat ingkang sakhara lana. Sakhara iki maknane nundukaken. Maha suci zat pangeran ingkang sampun nundukaken. Sakhara lana nggih kita sedaya. Sakhara lana hadza, maha suci zat pangeran ingkang sampun nundukaken kendaraan nggih kita sedaya. Sakhara lana hadza. Hadza niki napa? Kendaraan an'am. Nggih. Terus unta, khimar, keledai, jaran, lan sanes-sanese. Niki bisa ditunggangi. Saged ditunggangi, saged ditumpaki, mboten ganas, mboten napa? Buas. Niki sebab ditundukaken dening sinten? Allah Azza wa Jalla. Mila saking menika tepat nalikane tiyang numpak kendaraan donga ngangge lafadz niki. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Maha suci zat pangeran ingkang sampun nundukaken niki sedaya nggih kita. Ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla. Kendaraan kewan nggih niki nurut manut. Kan nggih nurut manut nggih disengkrek nengen nggih kula alam kula dereng nate nunggang kendaraan dereng tanya nyengkek-nyengkek dadi pripun niku sengkrek ndak menapa pripun nek man pripun dadi kanan kiri tahan ngoten niku nggih makane nek kanan sengkrek kanan makane nek ngiwe sengkrek kiwe nek mandek pekek. Nak ngebut? Apa? Oh, dikubuyuk-kubuyuk. Nurut nggih. Nang nurut ini. Ditabuhin joget. Kene niku nyun sewu. Nggih ning kan berarti wonten sing nggih sing bener wonten sing nggih sing mboten bener. Nurut. Nggih. Sakhara lana hadza. Sakhara lana hadza. Hadirin hafizakumullah. Dipun sebutaken dening ulama lafadz kalimat ing dalam ayat menika nalikane tiyang numpak kendaraan gunakaken doa ngangge lafadz subhan subhanalladzi sakhara lana hadza niki tepat pas tiang muji dumateng sinten Allah Azza wa Jalla ngangge lafat subhan subhanalladzi nama makna subhana yakni tanzihullah Allah Maha Suci tegese Allah Azza wa Jalla niku suci bersih anil hajati wa anin naqsi Allah Maha Suci sekang hajat Allah mboten butuh maring sinten mawon Allah mboten butuh maring sinten mawon dene hamba butuh maring sinten Allah Azza wa Jalla Allah mboten hajat maring sinten mawon Allah Azza wa Jalla mboten butuh maring ibadah kula njenengan ning kula njenengan sing butuh ibadah maring Allah jenengan ibadah, jenengan mboten ibadah. Allah mboten butuh. Jenengan kafir, jenengan mukmin. Allah mboten butuh. Jenengan takwa, jenengan mboten takwa. Allah mboten butuh. Jenengan dadi wong sing aping, jenengan dadi wong sing ala. Allah mboten apa? Allah mboten butuh maring hambane. Ning hamba niki sing butuh maring sinten? Allah mboten butuh ibadah jenengan. Ning jenengan butuh ibadah supaya mangke dipun ridoni dening sinten? Subhana, Maha suci napa? Sinten? Allah. Tanzihullah anil haja. Allah bersih, Allah resik, Allah suci sekang butuh. Allah mboten butuh. Sebab Allah taala niku mboten sebab Allah niku sempurna. Allah Azza wa Jalla boten gadai aib. Allah Ta'ala boten gadai cacat. Allah Ta'ala boten gadai kekurangan-kekurangan. Niki makna subhana. Kita terus nalikan niku lanjenengan maca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Subhana subhana sanes nggih. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Niki kula njenengan sek nyucikaken sinten? Allah Ta'ala bersihakan dumateng Allah Ta'ala saking hajat lan kekurangan-kekurangan tiang ingkang numpak kendaraan niki wau nyebut utawi tasbih dumateng sinten Allah Azza wa Jalla fayusabbihullah Azza wa Jalla wong sing numpak kendaraan niki tasbih dumateng Allah Azza wa Jalla. Dipun ngendikakaken dening ulama, faka'annal insan yash'uru idza raqiba 'ala hadhil fulki wal an'am annahu muhtajun ilai. Faka'annal insan kaya-kaya menungsa dheweke ngrasa nalikane dheweke numpak perahu, numpak kewan-kewan, numpak mobil, numpak pesawat, numpak sanese. Niki muhtajun ilai, butuh maring sinten? Allah Azza wa Jalla. Yasta'inu bihi, dheweke njaluk tulung maring Allah. Ala hajatihi. ingatase kebutuhan-kebutuhan. Nggih. Nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Eluk tulung maring Allah Ta'ala. Supados tekan tujuan. Supados aman. Supados tentrem teng perjalanan. Supados boten ten halangan teng perjalanan. Nggih, kanthi bacaan subhanalladzi niki wau tiang mung Allah niku bersih saking kekurangan. Allah boten butuh kula njenengan sing butuh maring sinten? Allah. Berarti kula njenengan niku secara tidak langsung niku sing njaluk pitulungan dumateng sinten? Allah azza wa jalla ing dalam perjalanan iki. Ing dalam perjalanan iki. Fayusabbihullah azza wa jalla. Monggo tiang niku tasbih nyucikaken Allah azza wa jalla. Fakana tasbih fi hadzal maqam ansab. Ing dalam keadaan tiang numpak kendaraan lelungan jaluk tulung, jaluk perlindungan, jaluk niki dumateng sinten Allah azza wa jalla, dheweke niki maca tasbih niki sing paling tepat. Pas banget. Bacaan subhanalladzi niki niki pas banget. Teng saat-saat sing kaya niki. Nggih senajan mangke dipun sebutaken teng riwayat-riwayat hadis niki mboten kudu subhanalladzi. Mangke wonten sing gunakan alhamdulillahilladzi ngaten niki. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci zat ingkang sampun nundukaken kendaraan iki nggih kita sedaya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Napa maknanya? Mukrinin, mukrinin bareng-bareng. Tadi kau ngerti. Pas mboten. Ini maknanya nih kau. Kurang pas, nama mboten pas. Kurang sicik. Pak Rohmat ya nih, lebih paham nih kau. Ustadz Safiq. Riwon nih, terjemahannya apa nih? Mukrinin, mukrinin. Wa ma kunna lahu mukrinin. Coba-coba sing nom-nom nih. Napa maknane? Orang nyambung malah. Oke, kita tinggali. Makna wa ma kunna lahu mukrinin. Kita maknani mukrinin niki kaya apa? Oke, ning jenengan li maknani napa? Bareng-bareng. Oke. Mukrinin niki dipun maknani dening ulama mutiqin. Mutiqina. Angger kok mutiqina. Hah? Senes muti'in, senes muti'ina, muti'ina. Eh, tok ngekof. Wama kunna wa ma kunna lahu muqrinin. Muqrinin muqrinin niki di maknani mutiqin mutiqina wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal kita maring kendaraan mau wa ma kunna lahu lahune maring kendaraan ya. Padahal kita wa ma kunna padahal kita maring kendaraan mau ora layak ora pantes ulih kehormatan. Nggih, wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi asline kita lah nggih wong niki kendaraan ditundukaken sing dhuwur, sing gedhe, sing napa niku sing sepintas kan galak, unta kan ketone napa? Galak. Dan ini sebab ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla dadi nurut, dadi manut. Nah, kita ora pantes jane oleh kemuliaan numpak napa? Lah nggih. Wa ma kunna lahu muqrin. Wa ma kunna lahu muqrin. Kita ora sepantese numpak. Ora selayake, ora sepantese, ora selayake numpak napa? Kendaraan mau. Ning sebab ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla dadi numpak. Ini niki makna terjemahane ngaten nggih. Wa ma kunna lahu muqrinin. Lan kita kita sing numpak niki nggih. Wa ma kunna lahu ora layak ulih kehormatan sing kaya kowe mau. Ulih kemuliaan, ulih kelayakan sing kaya kowe mau, kehormatan sing kaya kowe mau. Nggih, kehormatan, kemuliaan, kehormatan. Nggih, hadirin hadzakumullah. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla nundukaken, nggih saking ngrikirin nggih. Allah Azza wa Jalla nundukaken napa wau? Kendaraan. Nggih, napa sing ontane napa sing carane napa sing vihole napa sing khimare wau ditundukaken sehingga sebab ditundukaken Allah kita sakit napa numpak sebab nek boten ditundukaken kula jenengan boten sakit numpak kula jenengan boten sakit numpak. Nah kula jenengan sakit numpak numpak napa? Kendaraan. Asline jane ora layak. Jane ora pas, ora pantes ulih kehormatan sing kaya niki. Ning wong sebab ditundukaken dening sinten? Allah. Lah kan medingkring nang dhuwur. Napa medingkring napa-napa? Lah nggih medingkring kan? Ngene iki gambaran kendaraan wow. Kendaraan unta, jaran, nggih wong bisa nunggang ngene kan metingkring kan mulia hormat terhormat. Nggih terhormat, terhormat mulia dhuwur metingkring. Lagi nurut, manut. Nanti bar ditunggak, bar nunggang jenengan medingkring nang dhuwur. Lagi pernah-pernah nek jaran mboten? Lagi kan pernah-pernah niki. Onta derung, mungkin di derung ya niku nggih. Drum. Nah, kan berarti pernah-pernah wonten sing drum, wonten sing boten. Intine nalikane ningkring teng dhuwuring napa? Kendaraan tiyang niku kan ndade kemuliaan, kehormatan. Sebab ditundukaken dening Allah Taala, nggih, sebab ditundukaken dening Allah Taala nurut. Coba nek mboten ditundukaken. Gepak-gepak. Pelayune jundal-jundal. Mangke kan mengkok ngiwe. Nengen. Terus napa malih, napa malih? Terus intine seumpamane niku mboten ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla, kula mboten saged, kula jenengan mboten saged dadi mulia kaya niku lah. Wa ma kunna lahu mukrinin. Mulyane tuh dene Bapak. Lah nggih kendaraane rendah, kula jenengan teng dhuwur. Lah nggih mulia wong dadi bisa nunggang, bisa mrika-mrika, bisa niku tuh masalah sing nunggangi pejabat napa senes pejabat. Pokoke bisa nunggang niku mohon mulih ya ampun. Langgi kendaraan ini tadi nangiso rendah. Kulo njenengan teng dhuwur. Mulya mboten? Hah? Oke. Ya maksudku niku terlepas saking tujuane wong sing napa? Iki keumuman napa nggih? Intine lah ngeten niku. Wong niku bisa numpak kendaraan niku kan dadi keadaane napa? Boten hina, boten rendah, ning mulia, teng dhuwur sih. Nggih, seumpamane mboten ditundukaken dening Allah Taala, kula jenengan mboten mampu. Pun. Seumpamane Allah Azza wa Jalla niku mboten nundukaken kendaraan niki, wau, kula jenengan niku mboten mampu. Ning sebab ditundukaken, dados kula jenengan apa? Sing nek mboten ditundukaken, kula jenengan mboten bakal mampu numpak onta, jaran, terus bihol, gajah misalnya barang niku nggih. Lansanese. Iki kula jenengan mboten mampu numpak kendaraan niku nek mboten ditundukaken dening sinten? Allah Taala. Nggih niki inti maknane niku lah. Pripun? Lah nggih wong ditundukaken nggih dadi nurut. Mboten dinal, mboten kasar, mboten jundal-jundal. Kepripun? Nggih nek ketingale nek ningali lafat ayat sakhara niki kaitanipun kalian an'am. An'am. Nggih, an'am nggih. Nggih, an'am secara umum lah. Niki. Nggih, terus makna subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, maha suci dat Allah azza wajalla ingkang sampun nundukaken nggih kita sedaya kendaraan iki sing asline kula jenengan mboten mampu numpak kendaraan iki. Niki inti maknane lah. Niku inti maknane. Nek niku mboten ditundukaken kula jenengan mboten bakal mampu numpak napa? Kendaraan iki. Wong unta dhuwur kaya ta. Gira mengke. Ning dilalah nurut. istilah Jawa nih dilalah nurut. Nek kar ditunggangi ya derum. Derum ya. Nggih muter latih sih nggih. Lah nggih muter latih. Nggih jaran, jaran ceritane konon nggih. Niku nek sing nunggang tiba mandek. Jenengan mboten tiga lunga mboten. Konon sing biasa leres mboten. Jaran sing apik, jaran sing ngerti aring bendarane nggih. Aduh iki balene. Nggih tiba. Tiba. Tiba aduh jarane. Balik nggih. Balik. Jenengan nate. Lah niki sih nurut, nurut. Leres ya? Lah nggih jenenge tiba. Tiba. Jalane ke Plantang. Jalane ke Plantang, balik. Balik ngerasa enteng. Jalan salam sesuk yo ora. Jalan biasa. Lah wong jaran niku kusire ngantuk be tekan ngomah. Hah? Lah nges. Kusire turu. Sesang ngene batun. Nggih. Kan ban baru datang pemecah mati. Lah nggih. Lah nggih sing sing biasa nggo medang laku nggo mandek. Lah kok kusire turu nggih tetep mandek nggih. Bu niku nggih. Bu nggih. Lah nek niki mboten ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla. Mboten saged kula jenengan. Mangfangataken kewan-kewan iki nggih. Lah ning pada orang ngerti niku. Nggih sing pada manfaataken kewan-kewan iki mboten pada ngerti nek niku ditundukaken dening Allah nggih. Mulane ora syukur ini niku. Ma kunna mutiqina lahu laula annallaha sakharahu aidallalahu. Nggih, makunna kita ora duwe kemampuan numpak kendaraan seumpamane Allah Azza wa Jalla mboten apa? Nundukaken. Dallalahu. Akhire kula njenengan mulia, kendaraane kan asor nggih. Nggih, wong pancen niku kabeh sing wonten teng bumi niku ditundukaken jane nggo menungsa. Ampun napa mawon nggih. Sing wonten teng bumi niki ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla niki nggih kula njenengan nggo menungsa. Nggo bantu menungsa men bisa ibadah. Niki katenipun kalian ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Sebab kula njenengan niku mboten bisa ibadah nek mboten ngangge niki, ngangge niki, ngangge niki, ngangge niki, ngangge niki. Kira mangke? Lah napa saged wong bisa haji nek mboten ngangge kendaraan? Mabur nggak suwe bisa tiang niku sakit ngamalakan kewajiban haji tanpa kendaraan. Hah? Sing mau cedek nggih lagi kan kaidah umum napa wong sing haji wong sing ngecedek tok kewajiban haji niku kan nggih sinten mawon, nggih sinten mawon kan kaum muslimin sakit tanpa kendaraan. Wong sing napa sekti nganggo mancung temen mboten niku. Nggih, temen mboten. Pertama. Nggih, pertama temen mboten. Sing nomor loro nek pancen temen niku bantuan bantuan jin apa bantuan malaikat apa bantuan apa niki? Nggih, wong temene be urung kenal lah nggih. Nah, nek persemon mungkin. Persemon. Berarti karangane ambak. Nggih. Nunggang mancung niku persemon. Kinayah. bahasa Raben iku kinaya. Jadi bahasa selangan lah. Ya wong nuang mancung anu karangane akeh, mancunge akeh. Dadi kerambile akeh. Utawa karangane didol. Gua biaya, ngaten nggih. Persemon iku jenenge kinaya. Iki walhasil tiang niku ibadah, niku nggunakaken sarana-sarana lah. Sing wonten teng alam dunya niki lan Allah Azza wa Jalla nundukaken sing wonten niki. Niki tujuane niku supaya nggih supados tiyang niku saged ibadah, supaya nggih bantu napa? Ibadah. Nggih ayam timbani nggih dipotong gelem. Ora terus lungar disembelih adoh lungam mlayu ora bali-bali. Lagi intine niku timbani didemek potong nggih gelem. Wedhus nggih kaya niku. Sing wonten teng laut nika nggih. Iwak-iwak nggih ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla. Nggih sinten? Go menungsa supaya menungsa niku saged napa? Ibadah. Mboten tekan pikirane. Nggih. Niku kabeh niku ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla, nggih. Ibadah. Termasuk kendaraan niki wau. Ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla niku supaya wong niku saged nglampahi napa? Ibadah. Nggih, niki kaitanipun kalian sebab Allah Azza wa Jalla nundukaken kewan-kewan wau terus kula njenengan saged datekaken nggih napa? Kendaraan. Araaitum law kanat hadzal ba'ir al-kabir al-jism al-qawiyya an-nashita law lam tuskhar hal narkabuha. Pikir nggih. Jajal seumpamane unta sing gedhe. Gedhe dhuwur fisike kuat. Nggih kan? Ganas asline kan nek oke emosi niku unta kan beringas. Beringas sama apa? Lah kan ngaten niku. Seumpamane niku mboten ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla, hal neraka gua napa kula njenengan saged numpaki? Hal nakdiru alaiha, napa kula njenengan mampu nunggangi? Al jawabullah, nek mboten ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla, kula njenengan mboten saged nunggang. Sebab teng ngrika wonten kewan-kewan sing sifate galak, macan, singa, banteng lho nggih. Banteng termasuk napa? Sapi nggih. Ning kan teng hutan Pak Marti. Nggih, dadi tesi binal nggih. Napa? Buas. Napa wonten wong numpak kendaraan singa, macan? Kebun binatang. Ya secara umum mboten dadi kendaraan lah. Sebab mboten ditundukaken dening Allah Taala nggih kendaraan. Sebab mboten ditundukaken dening Allah Taala nggih kendaraan. Nggih wong sing ngempan wae dipangan. Nggih, dening macan-macan niki. Walakin Allah Azza wa Jalla sakhara lana hadza alladhi narkabuh. Ananging Allah Azza wa Jalla nundukaken kewan-kewan mau sing akhire kula njenengan niku saged nunggangi kewan-kewan iki. Hatta innas sabiyya saghira, sehingga bocah cilik niki ya khudhu bi zimamin naqah, nalikane dheweke nyekel liseng unta. Wayakuduha lan dituntun ila haitsu syaa maring di bocah cilik niki duwe kekarepan. Niki gelem nurut. Padahal bocah cilik cowok. Lah jelas hadza min taskhirillah. Niki termasuk bukti pilih Allah Azza wa Jalla nundukaken onta niki. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Sing asli nek kul jenengan asli nek mboten bisa mboten mampu nunggang ning sebab ditundukaken dening Allah Azza wa Jalla, dadi kula jenengan saged numpak, dadi medingkring, dadi terhormat, mulia. Nggih. Kendaraane hina nggih, rendah kan? Lah wong nang isore jenengan wong dheweke kon apa-apa wae nurut, gelem, kon mengana gelem, kon mengene gelem. Lah kok anak wong nyembah sapi. Lalu teke teng pundi niku. Akale disung nang ndi cobi. Wong sapi niku nggo kendaraan rendah hina, kula njenengan mulia, lha kok disembah. Nah niku kan jalan pikirane wong sing rendah banget nggih. Lah kita pundi akale niki tiyang cobi. Sapi niku kudu tunggu niku kudu tunggu disembah. Sapi niku nggo ditumpaki, apa? Nggih disembelih dipangan, mungkin nggih mungkin nggih gerobak saged. Nggih. Nek pancen mampu mboten masalah nggih tumpakan kados sing disebutaken dening ulama. Sing penting mboten bebani nggih. Nggih mluku nggih niki. Lah kok malah disembah. Paine niku nggo rebutan. Bener mboten niku teng Solo napa? Kiai Slamet kebo nggih kebo bule nggih tesi enten mboten bener-bener nggo rebutan nggih nyata nggih lagi akal ini kusungna pundi niku to dadi berkah tai kebo ini wong Kiai Slamet sih. Ya ini ki makna wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kita aslinya orang duwe kemampuan nunggang napa kendaraan nek mboten ditundukaken dening sinten? Allah. Bu niki paham Pak Rahmat? Bu bingung sedikit pun mboten kan? Seumpamane Allah mboten nundukaken nggih kula jenengan mboten mampu nunggang. Lha wong ontok gedene kaya kae kok. Seniki dihubungaken kalian kendaraan seniki. Sami mboten ditundukaken mboten. Nggih, ingatase kapal seneng gedene. Kadang-kadang mokok nggih. Kadang-kadang mokok mboten. Mobil-mobil sing apik kadang-kadang mokok nggih. Niku termasuk ditundukaken dening Allah mboten? Hah? Nggih. Allah Azza wa Jalla maringi kemampuan dumateng manungsa gawe niki, gawe niki, gawe niki, gawe niki. Nggih, tetep baline maring sinten? Allah. Lah tetep niku dudu hebate manusia senes nggih niku tetep kabeh niku saking sinten Allah azza wajalla Senes semata-mata kenapa kehebatan yang menungsa senes ini kabeh niku saking Allah Azza wa Ta'ala. Kantun setunggal poin ingkang dereng kita sebutaken napa wa inna ila rabbina lamung qalibu wa inna ila rabbina lamung qalibun lansa temene kita kabeh ila rabbina maring pangeran kita lamung qalibun teman-teman bakal bali mung qalib bali nggih. Wa inna ila rabbina lamunqalibun lan satemene kita kabeh maring pangeran kita teman-teman bakal bali. Kita tingali penjelasan ayat niki. Hadhil jumlah jumlah adhimah. Sing terakhir niki wa inna ila rabbina lamunqalibun niki jumlah sing gedhe. Lafate cendhek. Ning nggadahi kandungan makna sing agung. Wa inna ila rabbina lamunqalib. Lan satemene kita kabeh maring pangeran kita teman-teman bakal bali. Nggih, masyaallah nek niki direnungaken. Kula njenengan numpak kendaraan dongan iki niki tekan wa inna ila rabbina lamunqalib pun direnungaken. Kula ndonga ora tau mbok. Ya nunggang ya nunggang baik. Ya ini kok nggih. Mboten ndonga, mboten memahami nek niku nikmat, mboten sakhorolana, mboten apa nggih. Nggih. Sing terakhir niki jumlah adhimah. Jumlah adhimah. Lan satemene kita kabeh maring pangeran kita teman-teman bakal bali. Dipun sebutaken dening ulama. Ka'annal insan lama rakiba musafiran ala hadha dalul au al-fulq ka'annahu yatadhakkaru safar al-akhirah al-akhir ka'annal insan wong kaya-kaya seakan-akan kaya-kaya ngeten nggih nalikane dheweke numpak kendaraan nangkahanan musafir nangkahanan lunga nang dhuwuring kewan-kewan sing ditundukaken wau dening sinten Allah nggih ditundukaken dening sinten Allah azza wa jalla nggih napa niku prau napa niku pesawat napa niku mobil napa niku kewan-kewan ka'annahu yatadhakkaru safar al-akhir kaya-kaya dheweke kemutan perjalanan akhir sekang dunia wa huwa safarul insan ilallah ya kuwe perjalanan yang menungsa nuju maring Allah idza mata nalikane dheweke mati nggih kula jenengan numpak kendaraan nuju maring salah jeneng kota tujuannya kota niku kan ngerti nggih nah tujuan akhirnya kota niku nek kula jenengan sekang lelungan Bali nggih tujuan akhirnya umah nah niki ngemutaken jane nek dipikir secara jero nggih wong lunga niku ibaratnya pada karo wong nuju maring urip teng dunya niki mboten terus mesti wonten akhire mati. Lah mati niku berarti ilallah. Napa maring sanese? Boten ilallah. Bali maring sinten? Allah. Lah wong nek wis mati nunggang kendaraan nggih. Numpak kendaraan boten? Dipikul. Kalian numpak bandosan apa namanya? Nggih. dipikul nang geger-gegering wong ganti kendaraan. Nggih. Ganti kendaraan. Nah, dipikul nuju maring kuburan. Mesine wong niku nalikane lelungan. Niku mikir. Nek lelungan iku ana tujuane urip. Nggih, niku wonten pole. Pole napa? Mati. Nek wis mati, niki mesti bali maring sinten? Allah. Wa inna ila rabbina lamungqalib. Wa inna ila rabbina lamungqalib. Al-munqalib ila Allah. Bali nek maring sinten? Ila Allah. Jadi rutinitas kaya ora kerasa nggih. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Famulaki mesti ketemu sinten? Allah. Mboten mungkin mboten ketemu Allah. Yakni sayakunu ma'aluka wa ma'aluka dika wa kadhika ilallah azza wa jalla. Bali mari sinten? Allah azza wa jalla. Famunqalibi. Famulaki. Munqalibun nggih wae nggih. Munqalibun. Kulluna saufa yulakillah. Kabeh kula jenengan iku mesti ketemu Allah. Ning wektu telas iki. Ketemu Allah ngalan apa mangke? Kalau jenengan ketemu Allah nang kahanan kepripun. Nggih niki ngenjang malih nggih. Allah taala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Insyaallah. Astagfirullah.